di bekerja manual. Nah, ini pertanyaan dari Iwan Bat. Nah, apakah manhaj ta'zim sunnah di rimbo panjang yang dipimpin oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Abdul Mundir masih diakui dan diterima wujudnya atau belum? Allah pada saat ini belum bisa berucap apapun, cuma kami berita kepada anak dari beberapa akuan yang sifat dari sikap-sikap Gunat Ma'alabul Mundir yang tidak menunjukkan kesungguhan taubatnya. Di hari ini ada beberapa ucapan dan sikapnya yang tidak menunjukkan dia jujur di dalam bertaubat. Ada dan ada tidak yang lain yang masih memberi kesempatan untuk dia berbuat jujur di dalam taubatnya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan menang manusia. Takut benar-benar kepada Allah bukan kepada masyarakat atau kepada asatidz. Bukan karena khawatir hilangnya para pemimpin atau teman-teman yang berada di sekitarnya, tetapi benar-benar mengikhlaskan niat yang tadi menyampaikan di dalam nasihat bahwa langsung niat menentukan kelurusan manhaj seseorang. Barakallahu fikum. Apakah boleh belajar di sana, Ustaz? Belajar kalau masih kondisinya seperti yang dulu, kalau kondisi dia seperti yang dulu, tidak jujur dalam banyak sikapnya, mencari kesempatan-kesempatan untuk menetapkan syubhat, mentahdzir tanpa alasan. Ana sudah minta kepada dia untuk segera melepaskan dan mencabut tahdzirnya dari asatidz di medan seperti Ustaz Faisal dan yang bersamanya. Sampai hari ini belum mendengar ada tulisan resmi dari siapa maupun yang semakna dengannya bahwa dia telah mencabut tahdzir tersebut. Nah, ini masih menunjukkan kebiasaan lamanya. Nah, maka itu anak nasihatkan kepada Abdul Mundir Abdul Akmal untuk jujur ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejujuran akan mengantarkan dia kepada kebaikan dan keistiqomah. Sebaliknya, ketidak